Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Khalafitina asakumullah. Kita lanjutkan kembali kajian tafsir surah Al-Kahfi. Kita lanjutkan membaca fawaid yang disampaikan oleh Asy-Syaikh Abdurrahman Ibnu Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya. Qala rahimahullah wa minha at-ta'addubu ma'al mu'allim wa khitabul muta'allimi iyyahu al-tahfa khitabin biqauli Musa alaihi salam hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma ullimta rushda. فأخرج الكلام بسورة الملاطفة والمشاورة وأنك هل تأذن لي في ذلك أم لا وإقراره بأنه يتعلم منه بخلاف ما عليه أهل الجفاء أو القبر الذي لا يظهر للمعلم افتقاره إلى علمه فليدعي أنه يتعاون هو وإياه بل ربما ظن أنه يعلم معلمه وهو جاهل جدا فالذل للمعلم وإظهار الحاجة إلى تعليمه min anfa'i syai'in lil muta'allim. Termasuk faedah kisah rihlah Nabi Musa alaihi salam memiliki sopan santun yang baik di hadapan guru. Bicara dengan guru dengan ucapan yang paling lembut. Berdasarkan ucapan Nabi Musa alaihissalam kepada Khidir, apakah aku boleh mengikuti engkau agar engkau bisa mengajari aku ilmu yang diajarkan kepadamu. Nabi Musa berbicara dengan cara lemah lembut dan dengan nada minta pertimbangan atau musyawarah. Apakah engkau mengizinkan aku untuk hal itu atau tidak? Nabi Musa juga mengakui bahwa dia tujuannya ialah untuk belajar kepada Khidir. Beda dengan apa yang dilakukan oleh orang-orang yang kasar, tidak berpendidikan atau sombong. Dia tidak menunjukkan rasa butuh kepada ilmu gurunya. Bahkan dia mengklaim belajar untuk membantu atau kerjasama dengan gurunya dalam mengembangkan dakwah. Bahkan terkadang dia mengira datang untuk mengajari gurunya, padahal dia sangat bodoh sekali. Oleh sebab itulah merendah di hadapan guru, menampakkan rasa butuh terhadap ajaran gurunya adalah perkara yang paling bermanfaat bagi pelajar atau murid. Barakallahu'alaikum. Nah, ini penting, harus diperhatikan baik-baik. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, siapa yang lebih pandai, siapa yang lebih pintar, bukan. Tapi soal adab dan manfaat serta barokah ilmu yang paling penting. Kalau ada santri datang menunjukkan rasa butuh terhadap ilmu gurunya, kemudian dia sopan, merendah di hadapan guru, menampakkan kebutuhannya terhadap bimbingan-bimbingan gurunya, kemudian gurunya ridho, senang dengan sikap santrinya seperti itu, ini insya Allah ilmu santrinya itu bisa bermanfaat dan barokah. Walaupun dia bukan santri yang paling hebat, bukan paling pintar. Karena memang mencari ilmu itu bukan untuk pintar-pintaran, tapi untuk bisa memahami yang benar dengan dalil dan bisa bermanfaat ilmunya. Barakallahu'alaikum. Di sini dijelaskan, termasuk sikap bodoh yang kasar, tidak berpendidikan, termasuk sikap sombong. Ketika santri tidak menampakkan rasa butuh terhadap ilmu gurunya, bahkan dia ingin membantu gurunya ya agar bisa menyampaikan pelajaran dengan baik, bahkan dia sampai mengklaim mengajari gurunya, datang untuk supaya gurunya enggak salah dalam menyampaikan ya, untuk ngoreksi gurunya, untuk na'am barakofikum memberi pelajaran terhadap gurunya bahwa dia lebih hebat daripada gurunya. Nah, akan di sini disebutkan wahuwa jahilun jiddan, orang ini sangat bodoh sekali ya. Nah, dia enggak tahu kalau sopan di hadapan guru, menampakkan kebutuhan terhadap bimbingan dan arahan guru, ini perkara yang paling bermanfaat untuk santri atau pelajar. Ya. Jadi ingat itu, tolong perhatikan baik-baik. Bukan soal siapa yang paling hebat, siapa yang paling pintar, siapa yang paling mungkin, bukan. Tapi terkait dengan adab agar manfaat dan barokah ilmunya bisa terasa. Nah, wa minha tawadhu'ul fadil lit'allum mimman dunahu. Fa inna Musa bila syak afdal minal Khidir. Termasuk faedah yang bisa kita ambil dari kisah tersebut, orang yang memiliki keutamaan yang lebih tinggi bersikap tawaduk terhadap orang yang keutamaannya di bawahnya untuk belajar kepadanya. Nabi Musa alaihissalam tanpa diragukan lagi itu lebih utama daripada apa ini? Khidir. Kok bisa? Nabi Musa nabi, Khidir masih diperselisihkan nabi ataukah Abdul Shalih. Bahkan menurut As-Sa'di yang rajih Abdul Shalih, ya kan? Derajatnya di bawah nabi. Yang kedua, Nabi Musa itu bukan sekedar nabi biasa, tapi termasuk ulul azmi minar rasul. Rasul yang ulul azmi itu lebih tinggi derajatnya daripada yang bukan ulul azmi. Tapi Nabi Musa dengan tawaduknya yang tinggi mau mengambil faedah ilmu dari yang levelnya di bawah beliau. Dan ini merupakan adab yang ditunjukkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, dan juga para ulama-ulama salaf yang telah mendahului kita. Barakallahu fikum. Nabi diperintah oleh Allah azza wa jal membaca Al-Quran di hadapan Ubay. Padahal Quran itu diturunkan untuk siapa? Nabi Muhammad SAW langsung. Nah, tapi beliau membaca Al-Quran tadi di hadapan Ubay. Yakni ayat lam yakulil ladina kafaru. Nah, termasuk banyak riwayat-riwayat para sahabat dari tabi'in. Padahal biasanya kan tabi'in meriwayatkan dari sahabat. Tapi banyak riwayat-riwayat sahabat dari tabi'in. Padahal derajat sahabat lebih tinggi daripada apa ini? Tabi'in. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah itu punya murid namanya Al-Humaidi. Al-Humaidi pernah bercerita bahwa beliau biasa menemani Imam Syafi'i dalam bepergian. Pernah dari Makkah ke Mesir. Al-Humaidi mengambil banyak masalah-masalah ilmiah dari Imam Syafi'i. Dan ternyata Imam Syafi'i mengambil faedah hadis dari Al-Humaidi. Padahal muridnya, ya kan? Nah. Al-Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullah juga muridnya Imam Syafi'i. Imam Syafi'i pernah berkata kepada Imam Ahmad Ibn Hanbal, antum a'lamu bil hadis minni. Engkau lebih pandai dalam masalah hadis daripada saya. Idza sahal hadis indakum faqulu li li'ahudahu. Jika ada hadis yang sahih yang ada di sekalian, sampaikan kepada saya, saya bisa mengambil hadis itu. Masya Allah, itu ketawaduan para ulama salaf. Walaupun lebih senior, tapi masih mau mengambil faedah dari yang di bawah levelnya. Begitu. Ya, ini adab, bukan masalah sok-sokan. Siapa yang paling alim, siapa yang lebih hebat, tidak. Barakallahu fikum. Karena prinsipnya para ulama salaf kita itu ya, al-istihad fil ilmi, selalu meningkatkan kualitas ilmunya. Sehingga masalah faedah itu diambil dari manapun berasal, walaupun dari muridnya sendiri. Nah, jadi jangan apa ini sok paling pinter sehingga enggak mau ngambil faedah dari orang yang di bawahnya. Nah, barakofiku. Baik. Apalagi gurunya. Yo harus siap mengambil ilmu dari gurunya. Jangan kemudian kok melihat gurunya kurang meyakinkan, ya. Dia lulusan sana, lulusan sini, datang hanya gurunya direndahkan, ya. Enggak mau mendengarkan penjelasannya. Enggak pernah mengambil faedah darinya, ditinggal tidur. Kenapa? Dia dulu itu adik kelas saya di pondok yang sana. Tapi dia kemudian pindah ke sini jadi ustadz. Saya ke sini jadi santrinya dia. Ya. Nah, dulu pernah tak ajar di sana. Terus kenapa? Ya sudah tak tinggal tidur. Wah, saya lebih senior daripada dia kok. Wah, ini tidak memiliki adab yang baik. Enggak boleh ya. Kan efeknya luar biasa. Orang itu kalau biasa mengambil faedah dari orang yang di bawahnya, ketika dia tergelincir atau mengalami khilaf, salah, ditegur sama santrinya, ditegur oleh orang-orang yang levelnya di bawah, dia biasa mau menerima. Tapi kalau gak biasa seperti itu, merasa paling tinggi di atas angin, kalau gak yang lebih senior yang menyampaikan, gak mau nerima, ini efeknya sangat dahsyat negatifnya ya. Ketika dia tergelincir, ketika dia salah, ditegur sama santrinya, ditegur oleh orang yang levelnya di bawah dia, nolak, gengsinya muncul ya. Nah, ini tidak sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat serta para ulama salaf. Nah, jadi kalian harus tawadhu. Tawadhu itu tidak menyebabkan orang semakin rendah derajatnya, tapi justru akan semakin apa ini? Tinggi derajatnya. Semakin berwibawa, semakin apa ini? Memiliki karisma, semakin dihormati. Tidak malah apa ini? Direndahkan. Tapi kalau sombong, angkuh, ujub, gak mau menerima faedah dari yang di bawahnya, ini gak semakin tinggi derajatnya, akan semakin rendah. Apalagi saat dia jatuh, ya semakin diinjak-injak ya. Nah, kenapa? Tinggi, jatuh. Nah, jatuhnya sakit ya. Nah, sekalian diinjak-injak. Nah, sebab ujub dan kesombongannya. Barakofiku. Wa minha ta'allumul alim al-fadil lil ilmi alladhi lam yatamahhar fihi mimman mahira fihi wa in kana dunahu fil ilmi bi darajatin katsirah. فإن موسى عليه السلام من أولي الأزم من المرسلين الذين منحهم الله وأعطاهم من العلم ما لم يعط سواهم ولكن في هذا العلم الخاص كان عند الخضر ما ليس عنده فلهذا حرص على التعلم منه فعل هذا لا ينبغي للفقيه المحدث idza kana qasiran fi ilmin nahwi aw bi sarfi aw nahwi min ulum allai ta'allamahu mimman mahir fi wa illam yakun muhaddisan wala faqihan. Termasuk faedah yang bisa kita ambil dari kisah ini, seorang alim yang punya kedudukan tinggi dalam masalah ilmu tetapi ilmu yang lain dia tidak mahir, maka dia dianjurkan untuk belajar kepada yang mahir tentang masalah itu, sekalipun secara keilmuan di bawahnya, ya jauh di bawahnya, bidarjatin kasir, levelnya jauh di bawahnya. Sungguh Nabi Musa alaihissalam termasuk ulul azmi dari kalangan Rasul yang Allah beri mereka ilmu yang tidak diberikan kepada selain mereka. Maka tetapi ilmu ini khusus Allah berikan kepada Khidir yang tidak dimiliki oleh Nabi Musa, sehingga Nabi Musa semangat untuk belajar dari Khidir. Oleh karena inilah pakar fikih, pakar hadis, kalau tidak mampu menguasai ilmu nahwu, ilmu shorof atau yang semisalnya dari ilmu yang lain, maka jangan sampai dia tidak mau belajar dengan orang yang ahli dalam masalah itu, sekalipun bukan muhaddits, bukan faqih. Nah, begitu ya. Jadi di sini ikhwan fillah azakumullah, prinsipnya adalah menambah ilmu, ya. Jangan sampai ilmu kita ini semakin menyusut, tapi hendaklah kita punya semangat dan tekad ilmunya semakin meningkat, ya. Jadi kalau kita tidak menguasai salah satu ilmu, tapi ada yang menguasai, maka kita hendaknya belajar kepada dia. Sekalipun dia itu secara keilmuan levelnya di bawah dia, tapi dia punya ilmu yang dia mahir dalam masalah itu. Dicontohkan di sini, seorang pakar fikih, faqih, pakar hadis, al-hadis, tapi lemah dalam masalah ilmu nahwu, ilmu sharaf. Maka jangan sampai kemudian dia enggak mau belajar nahwu sharaf. Ya, tapi belajarlah nahwu sharaf biar lebih mantap. Walaupun yang menguasai ilmu nahwu sharaf itu bukan pakar fikih, bukan pakar hadis, enggak masalah, ya. Nah, sebagaimana Nabi Musa, Nabi Musa itu pakar dalam ilmu syariat, tapi ada ilmu khusus yang Allah berikan kepada Khidir, yang mana Khidir ini levelnya di bawah Nabi Musa jauh, tapi Nabi Musa tetap belajar kepada Khidir tentang ilmu tadi. Nah, begitu ya. Berarti ini prinsipnya ialah menambah kualitas ilmu, meningkatkan kualitas apa ini? Ilmu. Walaupun harus belajar kepada orang yang levelnya di bawahnya, tapi dia menguasai ilmu yang tidak kita kuasai. Barakofikum. Nah, demikian. Walaupun dia santri juga, ya. Barakofikum. Wadah santrinya ahli dalam masalah fikih, gitu ya. Nah, ustadznya enggak paham tentang masalah fikih itu, ya. Maka enggak masalah. Tanya kepada santrinya, itu bagus, ya. Apa sih hukumnya ini, ya? Oh, nanti aktif belajar fikih, ya. Apalagi fikih apa ini, muamalah. Terkait dengan bisnis-bisnis kekinian, ya. Nah, ustadznya enggak paham masalah-masalah kekinian tadi, ya. Maka bisa tanya kepada santrinya yang menguasai. Nah, enggak usah malu. Justru itu bagus. Semakin bisa menambah apa ini? Ilmunya. Nah, Barakofiku, tanya sama santri, tanyakan, ada yang tanya, enggak tahu, santrinya ada yang tahu, ada, coba bagaimana penjelasannya, oh iya, iya. Jajak bayar, sip, itu ya, jadi enak, nuansa semacam itu enak, saling memberi faedah, sehingga saling melengkapi, yang mana akhirnya ialah sama-sama apa ini, sempurna. Yang ahli ini melengkapi ke yang lain melengkapi dia, saling melengkapi sehingga sama-sama bisa, ya, sama-sama bisa, sama-sama joss, ya, mantep. Tapi kalau gengsi-gengsian, ya, saling meremehkan, masing-masing ujub dengan apa yang dimiliki, wah, ini persaingannya enggak sehat. Ketika dia enggak paham suatu masalah, dia enggak mau tanya sama orang yang paham. Kenapa? Yang paham itu levelnya di bawah dia. Enggak sudi aku tanya sama dia. Oh, masih MTF kok. Oh, gitu ya. Oh, saya ini sudah tahasus din kelas 3 mau lulus, suruh tanya sama anak MTF, ya, nah, gengsi gitu. Padahal anak MTF paham tentang masalah itu dengan baik. Akhirnya apa? Nah, iya. Dia tetap enggak tahu karena gengsinya tadi, ya kan? Nah, kan rugi. Sudah dosa karena ujub yang kedua, dia tetap dalam ketidaktahuan dalam masalah itu. Jadi tahu itu enak, mengerti itu enak, bodoh itu enggak enak, ya. Nah, begitu. Jadi enggak usah gengsian, itu tanya kepada orang yang ahli dalam suatu masalah yang kita tidak menguasainya hanya karena dia levelnya di bawah kita. Qala rahimahullah wa minha idafatul ilmi wa ghairihi minal fadha'il lillahi ta'ala wal ikrar bidzalik wa syukrullahi 'alaiha liqaulihi tu'allimani mimma ullimta ay mimma 'allamaka Allahu ta'ala. Termasuk faedah yang bisa kita ambil dari faedah kisah ini, menyandarkan ilmu atau yang lain dari keutamaan-keutamaan kepada Allah ta'ala, mengakui hal itu, bersyukur kepada Allah atas hal itu. Karena Nabi Musa berkata, engkau bisa mengajari aku ilmu yang diajarkan kepadamu, yakni apa yang Allah ajarkan kepadamu berupa ilmu. Nah, jadi kita ketika diberi oleh Allah ta'ala kemampuan menguasai ilmu ini, menguasai ilmu itu, jangan lupa mengatakan hadza min fadli rabbi, ya, ini adalah karunia dari Rabbku. Jangan, ya, siapa dulu dong saya, ya, ini ilmu tidak dihasilkan secara gratis, mas. Ini perjuangan saya sampai sepatam ini, ya. Nah, jangan seperti itu, seolah-olah dialah yang mendatangkan ilmu tadi, padahal itu adalah karunia dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadza min fadli rabbi, dapat rezeki juga demikian. Enggak usah bangga-banggakan kemampuan dia dalam bisnis, cara dia dalam menawarkan barang dagangan, enggak perlu. Yang penting ialah pengakuan itu adalah dari Allah. Hadza min fadli rabbi. Begitu, ya. Nah, demikian. Qala rahimahullah wa minha anna al-ilma an-nafi' wal ilmu al-murshid ila al-khair. Fa qul ilmin yakunu fihi rusdun wa hidayatun li turkil khair wa tahdhir an tariq asy-syarr aw wasila ila dzalik fa innahu min al-ilmi an-nafi' wa ma siwa dzalika. Fi ma'ima yakuna baran aw laysa fi fa'idah diqaulihi an tu'allimani mimma ullimta rusda. Di antara faedah kisah ini bahwa ilmu yang bermanfaat itu ialah ilmu yang bisa membimbing ke jalan yang baik. Setiap ilmu yang di dalamnya menjadi pedoman dan petunjuk ke jalan yang baik, mengingatkan kita agar menjauhi jalan yang jahat atau sarana-sarana yang bisa mendukung hal itu, maka ini termasuk ilmu yang bermanfaat. Adapun selain itu, maka bisa jadi ilmunya madarat, bisa jadi ilmunya tidak berfaedah. Berdasarkan ucapan Nabi Musa, engkau mengajari aku apa yang diajarkan kepadamu sebagai petunjuk untuk kita ikuti, ya. Nah, demikian. Jadi intinya ialah ilmu yang bermanfaat, bukan banyak-banyakan, ya. Ilmu yang menyebabkan kita ini semakin baik, enggak semakin jelek. Ilmu yang menyebabkan kita menempuh jalan kebaikan, menjauhi jalan kejelekan. Tidak malah sebaliknya. Ilmu yang menyebabkan kita semakin bagus ibadahnya, semakin bagus akhlaknya, semakin bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, itu ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau semakin jelek, semakin jauh dari kebenaran, ya, maka ilmu tadi ilmu yang membahayakan, menjadi hujjah yang akan membinasakan kita di akhirat nanti. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, oleh sebab itulah kita harus sering memohon kepada Allah Subhanahu wa taala ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, aku memohon kepada-Mu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik dan amal yang diterima. Ya. Nah. Barakallahu fikum. Wa minha anna man laysa lahu quwwat sabri ala suhbatil alim wal ilmi wa khusus tabat ala dhalik annahu yafutuhu bihasabi adami sabrihi kathirun minal ilmi faman la sabra lahu la yudrikul ilma wa man istakmal sabra wa lazamahu adraka bi kulla amrin sa'afi liqawlil khidir ya'tadir min Musa bidzikil mani di Musa nal ahdi anhu innahu la yasbiru ma'ahu. Termasuk faedah kisah ini, orang yang tidak memiliki kekuatan sabar untuk bermajlis dengan guru dan menuntut ilmu, tidak memiliki keteguhan yang bagus, maka dia akan kehilangan banyak ilmu sesuai dengan ketidaksabarannya. Barang siapa yang tidak sabar, maka dia tidak akan bisa mendapatkan ilmu yang dicita-citakan. Dan barang siapa yang sabar dan terus berusaha untuk tetap sabar, dia akan mendapatkan setiap perkara yang dia usahakan. Berdasarkan ucapan Khidir, dia minta udur, tidak bisa menerima Nabi Musa dengan alasan Nabi Musa tidak mungkin sabar bersamanya. Ya, taib. Demikian. Nuntut ilmu itu butuh kesabaran, Mas ya. Kalau enggak sabar, ya enggak dapat ilmu. Sabar. Nah, meninggalkan rumah, ya. Sabar jauh dari orang tua. Sabar sumpek semua di pondok karena banyak orangnya. Semuanya serba antri, ya. Sabar. Kondisi alamnya panas, banyak nyamuk, ya. Airnya gurih, ya. Nah, ditambah lagi kirimannya sering macet. Nah, sabar, ya. Ditambah lagi gurunya galak-galak. Ada yang kalah enggak ya? Atau jangan takut ngomong apa adanya. Ada yang kalah enggak ya? Pokoknya ngasih tugas terlalu berat, imtihan terus, ya. Nah, sampai stres. Barakallahu fikum. Sabar. Kalau sabar, insya Allah akan diberi oleh Ta'ala karunia ilmu yang diinginkan. Tapi kalau enggak sabar, wah banyak ilmu yang diapain, luput, enggak didapatkan. Nabi Musa, kalau sabar, dia akan mendapatkan banyak ilmu yang lain. Sebagaimana yang disampaikan oleh Nabi dalam riwayat ketika menjelaskan tentang kisah Nabi Musa tadi itu. Dia berhubung gak sabar. Cuma 3 ilmu yang didapatkan. Ya. Nah. Jelas. Sampai selesai. Tamat. Baru pulang. Ini baru setahun sudah gak sabar. Ya. Nah. Belum khatam kok. Kita pamit pulang. Gak balik. Ngapain? Ya di rumah aja Ustaz. Gak sabar. Ya. Nah, ada masalah sama temennya. Mabuk pulang. Gak balik. Kenapa? Ya temennya nakal-nakal. Gitu. Temennya nakal-nakal. Berarti kamu juga nakal berarti. Ya. Nah. Ya. Temennya yang lain ditanya. Kamu nakal gak? Enggak usah dia yang nakal. Ya, nah, ternyata nakal semua. Bedanya dia enggak sabar, Ustaz. Kita nakal tapi sabar. Nah, barakofikum. Ya, maksudnya nakal itu usir biasanya ya. Nah, baik barakofikum. Bukan nakal kayak penjahat. Bukan ya. Nah, kebiasa. Anak kecil renyek-renyek. Mau pulang. Tanya bapaknya, ya kenapa kok pulang gitu? Temen ku nakal-nakal bi, gitu. Siapa yang nakal? Berani-beraninya. Nah, bapaknya tanya, tabayun satu-satu. Kamu nakal gak? Enggak. Nakal gak? Enggak. Nakal enggak? Enggak nakal. Nah, berarti anaknya rewel cari alasan. Temennya nakal, ya. Nah, atau bodohnya, enggak enak sih. Enggak seperti bodohku dulu, ya. Suka bagi-bagi jajan. Di sini malah jajan ku diambili. Enggak sabar, ya. Nah, ini tidak bisa mendapatkan ilmu yang dicita-citakan, ya. Nah, begitulah. Sabar ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah. Minta tolonglah kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan apa yang kita inginkan dengan cara sabar dan sholat. Baik. Ustaz. Nah, wallahu ta'ala a'lam bis-shawab. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan insyaallah. Faedah-faedah selanjutnya kita sampaikan pada pertemuan yang akan datang ya. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.